Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallam wa taslima kathira wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa du maliki ahmadu rabbillah khairu maliki wa salliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin sharafa wa astaeenullaha fi alfiyyah maqasidun nahwi biha mahwiyyah تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذ بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معطي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كالسكم واسم وفعل ثم حرف الكريم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل بالتاء فعلت أتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتامس وسم بنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن لنون محل فيه هو اسم نهو صهو حيال سواهما الحرف ما إعراب الحرف حسن الحرف ما هو إعرابه خبر أو مبتدأ آخر ما هو الأرجح كونه مبتدأ مؤخرا لماذا؟ يا لأنه مخبر عنه حسن يا عرب كهل خبر من مبتدأ مؤخرا تقديره وذلك كهل في فعل مضارع فعل مبتدأ مضارع نعت يلي لم كيشم جملة فعلية في محل في محل رفع خبر لم ما هو إعراب لم مفعول به منصوب في حركة مقدرة كيشم ما هو إعرابه كيشم جر مجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف تقديره وذلك كيشم وماضية ماضية ما هو إعراب ماضية لماذا نصيب هنا ماضية مفعول به مقدم أين فاعله أين عامله؟ عامل يمنى ماضي ميز يا ميز فعلا لماذا نصيب فعلا؟ ما زلت أنت يمن؟ هي فعلا لماذا نصيب؟ لماذا؟ مفعول بمن؟ سيم يا إن أمر فهم أعرب بهقي إن اسم حرف الشرط جازم تجزم فعلين مدين أمر نائب فاعل من فعل محذوف تقديره ماذا فهم إن فهم أمر يفسره ما بعده أين جوابه؟ جوابنya mana؟ تقديره ماذا؟ فسم بالنون إن أمر فهم يعني إن فهم أمر فسم بالنون فسم بالنون فهم يا رب يا رس فهم إخوان أعرب هل زيد قام؟ هل زيد قام هل اسم استفهام حرف استفهام بس اسم استفهام harf istifham mabni ala sukun la mahalla la min al-i'rab. Zaidun, ma huwa ar-rajih, ma huwa at-tahqiq fi i'rabi madha zaid fi mithli hadha? Hal qawma zaidun apa? Hal zaidun qawma zaidun apa yang lebih kuat i'rabnya? Saya apa? Hal zaidun qawma. Saya fa'il min fi'lin mahdhuf yufassiruhuma ba'dahu. Iya. Jadi dalam contoh zaidun qawm fi tahqiq, anda tahqiq annahu fa'il min fi'lin mahdhuf li'annahu fi hayyizi al-fi'il, karena dia pada bingkai fi'il. Tapi kalau pada bingkai isim, contohnya hal zaidun qa'imun, maka zaid mubtada. At-tamthil alladhi ja'a bihi al-musannif fi al-haraf hal fi'lan yushiru ila madha? Ila al-aqsami al-huruf al-harf. Aqsami al-huruf. Kam qisman al-harf? Al-awwal mukhtas wa ghair mukhtas. Wa yanqasimu al-mukhtas aw ay wa yanqasimu al-mukhtas ila kam? Ila ila qismain. Al-awwal mukhtasun bil fi'li wa thani mukhtasun bil ism. Ma huwa alladhi yakhtas bil fi'l? Lam. Huna dhukira lam. Ya. Wa ma huwa mukhtasun bi al ism? Ya, fi. Wa ghair mukhtas? Hal. نستفيد من هذا البيت يعني بالنون فعل الأمر إن أمر فهم أن فعل الأمر يعرف بماذا؟ بدلالته على الطلب و بالنون فعل الأمر إن أمر فهم ب نون التوكيد في قبوله نون التوكيد يشير إلى أن فعل الأمر يعرف بعلامتين، الأول بقبوله نون التوكيد والثاني الطلب. إذا وجد هناك كلمة دل على الطلب لكن لا يقبل النون فهل حكم بأنه أمر أو ماذا؟ عبادة. Ada kalimat menunjukkan kepada talab tapi tidak bisa menerima nun. Fayuhkam bi'annahu madha ismu fi'il amr atau masdar juga. Ya, masdar. Dorban Zaidan. Talab enggak? Talab bukan? Ya. Torban Zaidan saqiyan lak. Ini semuanya talab. Ya. Tapi dia bukan fi'il amr karena tidak bisa menerima nun. Ya, bukan hanya isim fi'il amr tapi juga masdar. Ya. Yang mengandung makna amr, ridorban Zaidan. Ya. Wal ismu, ya itu ya. Sudah dibaca belum ini? Belum ya? Belum ya. Kemarin catat penyakit tinggal aja lah ya. Baca sendiri. Enggak selesai-selesai kali baca semuanya. Atau kalau mau kesimpulannya catatan kaki, faedah dari Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah, bahasanya isim-isim fi'il ada tiga macam. Yang pertama dia wajib nakirah seperti waihan, ya waihan, kalimat ighra, wahas, watahrid, anjuran, dorongan, wahan, ini fi'il ta'ajub, termasuk ta'ajub, untuk ta'ajub Seperti wahan ma'atiyabah. Aduh, alangkah bagusnya dia. Macam yang kedua, wajib ma'rifah. Seperti nazali, taraki, dan babnya. Ya. Nazali, taraki, dan yang semisal itu. Di atas wazan fa'ali. Yang ketiga, dia boleh nakirah, boleh ma'rifah. Seperti soh, sohin, mah, mahin, dan yang semisalnya. Kemudian, faedah yang kedua, isim fi'il mencocoki fi'il. Isim fi'il mencocoki fi'il dalam tiga perkara. Yang pertama dari sisi maknanya. Ya, dari sisi maknanya. Kalau isim fi'il amr, ya maknanya amr. Isim fi'il maudhi, ya maknanya maudhi. Gitu. Yang kedua, masing-masing dari isim dan fi'il, atau masing-masing dari isim fi'il mencocoki fi'il. Ya, alladzi yakunu bima'na, yang isim fi'il ini bermakna dengan fi'il tersebut, dengan makna fi'il tersebut umumnya. Jadi isim-isim fi'il mencocoki fi'il yang dia bermakna fi'il tersebut, seperti soh uskut gitu maknanya. Dalam hal muta'addi dan lazimnya. Ya. Kemudian yang ketiga, isim fi'il mencocoki fi'il yang semakna dengannya dalam hal izharil fa'il wa idmarih, menampakkan fa'il atau mengidmarkannya. Nah, itu yang lewat sendiri aja ya, panjang ini. Dan berbeda antara isim fi'il dengan fi'il, di sini banyak sekali, dalam 7 hal di sini disebutkan. Ya. Yang pertama, isim fi'il tidak bisa bersamanya muncul dhamir. Risah. Ini digunakan untuk satu orang, dua orang, ataupun jamak, mu'annas atau muzakkar. Berbeda dengan fi'ilnya uskut. Disesuaikan dengan yang diajak bicara. Yang kedua, yang namanya isim fi'il, ma'mulnya tidak boleh mendahului isim fi'il. Seperti Zaidan alaika. Maksudnya alaika Zaidan. Ilzam Zaidan. Tidak boleh kalau didahulukan ma'mulnya, maf'ulnya isim fi'il. Zaidan alaika. Tapi kalau antum gunakan fi'ilnya boleh. Muhammadan ilzam. Maknanya alaika ilzam. Nah itu, lemah isim fi'il. Tidak sekuat fi'il, boleh dia tetap beramal meskipun ma'mulnya didahulukan. Yang ketiga, fi'il bisa ditaukid secara lafaz. Ya. Annahu yajuzu taukidul fi'il taukidan lafziyan bismil fi'il. Ya, boleh mentaukid fi'il dengan isim fi'il. Jadi fi'il boleh ditaukid dengan isim fi'il. Contoh inzil nazali. Inzil nazali. Kalau inzilnya fi'il, nazali isim fi'il. Mana inzil? Boleh. Uskut soh. Tapi sebaliknya enggak boleh. Nazali inzil. Soh uskut enggak boleh. Kemudian yang keempat. Fi'il apabila dia menunjukkan kepada talab. Boleh. Ya, menasobkan fi'il mudhari yang merupakan jawabannya. Contoh inzil fa'uhadithak. Tuh. Pada talab berarti fa'sa babiyah. Ba'na talab kan. Inzil fa'uhadithak. Tidak boleh yang sebenarnya seperti ini. Ya, pada isim fi'il. Seperti soh. Ya. Ataupun nazali. Fa'uhadithak misalkan. Tidak boleh. Meskipun dia menunjukkan kepada talab. Yang kelima, isim-isim fi'il tidak la ta'mal mudmarah, tidak beramal dalam kondisi diidmarkan. Isim fi'il, kalau fi'il bisa dia tetap beramal meskipun diidmarkan, dibuang. Ya. Banyak kalau fi'il yang dia beramal dibuang itu. Ya. Yang keenam, isim-isim fi'il itu tidak mutasarrif. Ya. Jadi bentuknya tetap seperti itu. Ya, apakah waktunya sekarang, kemarin, atau yang akan datang. Dan siapapun yang diajak bicara tetap seperti itu. Kemudian yang ketujuh, tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Seperti nawasib, jawazim. Nah, itu. Ya, baik kita masuk. Al-mu'rabu wal-mabni minal asma. Ya. Babu atau haba bab syarah al-mu'rab wal-mabni min al-asma. Yang mu'rab dan yang mabni dari isim-isim. Wal-ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin min al-hurufi mudni. isim itu minhu, diantaranya ada yang mu'rab dan diantaranya ada yang mabni. Kenapa mabni? Li syabahin minal hurufi mudni, karena keserupaan yang sangat dekat kepada huruf. Ada nayudni, keserupaannya mendekatkan isim ini kepada huruf. I'rabnya wal ismu mubtada. Mubtada pertama. Minhu itu khobar dari mubtada yang kedua. Aslinya al ismu mu'rabun minhu. Ya. Kemudian wa mabniyun di sini mubtada. Ya, khabarnya dibuang minhu juga. Ya. Kemudian li syabahin minal hurufi mudni, jar majrur. Ya, muta'alliqnya li syabahin dengan mabni. Li syabahin minal hurufi mudni, mudni sifat dari syabah. Li syabahin minal hurufi mudni, syabahin mudni. Isim itu di antaranya ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mabni ini dikarenakan keserupaannya dia dengan huruf, dengan keserupaan yang mendekatkan dia dengan huruf. Bukan sekedar keserupaan. Ya, romnya jelas ya. Maknanya juga wadih, jelas. Dan di sini enggak boleh antum i'rab mabni ma'tuf 'ala mu'rab, enggak boleh. Ma'tuf mufrad 'ala mufrad. Bukan, ini jumlah 'ala jumlah. Lihat catatan kaki. Wal ismu wa huwa al-isnaf, fal ismu mubtada awal, minhu jar majrur muta'alliq bi mahdhuf, khabar muqaddam, mu'rab mubtada mu'akhkhar, wal jumla minhu wa min khabarihi khabar mubtada al-awwal, wa mabni mubtada wa khabaruhu mahdhuf wa taqdir wa minhu mabni. Ayat ini, wa la yajuzu an ta'tif qawlahu mabni 'ala mu'rab. Tidak boleh engkau mengatafkan ucapannya mabni 'ala mu'rab. Apa mufrad 'ala mufrad, enggak boleh. Kenapa? Li'annahu yastazim an yakuna al-ma'na anna ba'dul ismi mu'rabun wa mabniyun fi anin wahid. Karena konsekuensinya, kalau kamu atofkan mabni kepada mu'rab, berarti terjemahnya, isim itu diantaranya ada yang mu'rab dan mabni. Artinya begitu. Berarti konsekuensinya, maknanya adalah, sebagian isim ada yang dia mu'rab dan mabni dalam satu waktu. Dia itu waktu mu'rab, satu waktu itu juga mabni. Nah itu. Seandainya itu atofkan mabni kepada mu'rab. أو يستلزم أن بعض الاسم معرب ومبني وبعضه الآخر ليس بمعرب ولا مبني. Atau berkonsekuensi bahwa sebagian isim mu'rab ومبني, mu'rab dan mabni, dan sebagian yang lain bukan mu'rab bukan mabni. Nah itu konsekuensinya. Wahwa qaulun dhaif, ini ucapan yang lemah. Abahu jumhurul muhaqqiqin, ditolak oleh mayoritas muhaqqiqin minan nuhat. Jadi i'rabnya mubtada, mabni mubtada dia. Atau ya jumlah kepada jumlah, bukan mufrad kepada mufrad. Yushiru ila anna al-ismi yanqasimu ila qismain. Beliau Ibn Malik mengisyaratkan dengan bait ini kepada bahwasanya isim itu terbagi kepada dua bagian. Ahaduhuma al-mu'rab, yang pertama mu'rab. Di sini al-mu'rab didahulukan karena dia yang asal. Masih ingat definisi dari i'rab apa? Mesti itu faidah. Ya, ya ma taghayyara akhiruhu bisababi al-awamil ad-dakhilah 'alaih. Ya. Dan terkait dengan i'rab itu ada khilaf dalam definisinya. Sebagian mengatakan i'rab itu adalah perkara yang maknawi, berarti kalau maknawi bagaimana? Taghayyur. Ya. Taghayyurun. Ya. Di akhir al-kalimah bisa babi al-awamil ad-dakhilah 'alaiha. Yang lain mengatakan i'rab itu adalah perkara yang apa? Ya, hissi, berarti asarun zahir. Tajlibuhu al-awamil. Kata Ibn Hisham dalam Qutbunada. Asar yang zahir yang itu dihasilkan oleh amil. Sehingga dalam contoh misalkan ja'a Zaidun. Zaidun menurut mereka yang mengatakan atau yang berpendapat bahwa i'rab adalah perkara yang maknawi, Zaidun fa'il marfu' wa 'alamatu gitu. Wa 'alamatu rafi' ad-dhamma. Dhamma itu tanda saja, bukan inti dari i'rab. Nah, tapi yang berpendapat bahwa i'rab dalam perkara yang hissi, maka dalam i'rabnya dikatakan Zaidun fa'il marfu' bi dhamma gitu. Ya, marfu' bi dhamma. Ahadu mal mu'rab, yang pertama al mu'rab, wa huwa ma salima min syabahil huruf. Isim yang mu'rab adalah isim yang, nah, isim yang mu'rab adalah kalau tadi definisi tentang i'rabnya ya. Kalau ini kalimatnya, isim-isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab adalah isim yang selamat dari keserupaan dengan huruf-huruf. Isim yang mu'rab adalah isim yang selamat dari adanya keserupaan dengan huruf-huruf. Dan yang mu'rab ada pembagiannya yang lagi. Ya, ada yang amkan, ada yang wagharu amkan, nanti akan datang penyebutannya. Wasani al-mabni, yang kedua mabni. Apa definisi al-bina dalam Tuhfah? Luzumu awakhir al-kalimah halatan wahidah. Masih ada? Hah? Ya. Bi ghairi amil ya, bukan karena amil. Kalau dia ada satu kalimat, dia tetap dalam satu keadaan, tapi karena amil ini mu'rab. Seperti hal ya, namanya hal masih apa? Mansub kan? Melazimi mansub gak hal? Melazimi, tapi karena apa? Amil. Ya, adapun isim-isim yang mabni, dia melazimi harokat tertentu, tapi bukan karena amil. Amilnya diganti, tetap dia seperti itu. Ya, haitsu. Ha'ula'i dan misalnya. Wa huwa ma'ashbaha al-huruf. Isim yang mabni adalah isim yang menyerupai huruf. Itulah yang mabni. Dan mabni adalah cabang dari yang mu'rab. Sehingga diakhirkan menyebutannya. Wahual ma'niyu biqaulihi lishabahin minal hurufi mudni. Dan inilah yang dimaksud oleh Ibn Malik dalam ucapannya. Ya, isim itu ada yang mabni karena keserupaan yang mendekatkannya kepada huruf. Lishabahin minal hurufi mudni. Karena keserupaannya dengan huruf, dengan keserupaan yang menekatkannya dengan huruf. Makna mudni adalah lishabahin muqarribin minal huruf. Karena keserupaannya mendekatkannya dengan huruf-huruf. Ini ada catatan kaki penting. Di sini alhamdulillah lengkap sehingga kita dengan penting lihat. Qala fi al-bahja al-mardiyah wa ihtaraza bihi min ghairi al-mudni wa huwa ma 'aradahu ma yaqtadi al-i'rab ka'ayyin fi al-istifham wa al-shart fa innaha ashbat al-harfa fi al-ma'na lakin 'aradahu luzumuha al-idhafah. Liau Ibn Malik menambahkan qaid mudni li syabahin min al-hurufi mudni. Isim itu ada yang mabni karena keserupaan yang mendekatkannya kepada huruf dengan sedekat-dekatnya. Dikasih mudni bukan sekedar adanya keserupaan dengan huruf kemudian dia mabni, enggak. Khusus keserupaannya mudni yang sangat mendekatkannya dengan huruf itu. Beliau berjaga-jaga dengan mudni dari ghairul mudni, keserupaan tapi tidak begitu mendekatkan dengan huruf. Ada keserupaan cuma masih agak jauh, enggak begitu dekat banget. Wa huwa apa itu? Yang syabah ghairul mudni, keserupaan dengan huruf tapi tidak mendekatkannya dengan huruf. Wa huwa ma'arabuhu ma'yaktadzi al-i'rab, yaitu apa yang menghalangi keserupaan dengan huruf berupa wa huwa ma'arabuhu ma'yaktadzi al-i'rab, apa yang dia dihalangi dengan apa yang menuntut untuk dia di'rab. Seperti ayu, dia ada keserupaan enggak dengan huruf? Ada. Istifham, ya kan, ayu mungkin dia sebagai isim istifham, mungkin juga sebagai isim syarat kan. Kalau dia sebagai isim istifham menyerupai apa? Hamzah. Kalau isim syarat menyerupai apa? In. Iya kan? In. Tuh ada keserupaan. Tapi keserupaannya ghairu mudni, dijauhkan, dihalangi dengan penghalang. Akan sebutkan di sini. Fa inna ashbat al harfa fil ma'na. Sesungguhnya dia ai menyerupai huruf dalam makna istifham. Kalau di istifham ayyuhum, misalkan apa? Ayyukum, apa kalimatnya? Ayyukum indahum, misalkan qolamun atau misalnya, ini menyerupai hamzah. Ya. Ayyu rajulin qoma, seperti ya, hamzah aqama rajulun. Atau ketika dia isim syarat, ya, maka dia menyerupai in. Ya. Ayya rajulin tadrib adrib, sama dengan in. Yang tabrib abrib sama, ya. Tapi lakin arabahu luzumuha alidhafata. Ya. Hanya saja dihalangi dia. Ya. Keserupaan ini dengan huruf dihalangi dengan luzumuha alidhafa, dijauhkan dengan luzumuha al-idhafah, menetapinya ai ini idhafah. Kita tahu idhafah adalah khususiannya apa? Isim, sehingga terhalangi adanya sisi keserupaan ayu dengan huruf, tidak menjadikan dia mabni seperti yang lainnya dengan karena disamakan dengan huruf. Karena dia ada penghalangnya, yaitu apa? Idhafah. Dan idhafah adalah khususiannya apa? Isim, ya, isim. Nah itu. Jadi tidak mutlak ya syabah, tapi syabah mudni. Syabah mudni. Difahami ya. Fa'illatul bina munhasiratun 'indal musannif rahimahullah ta'ala fi syabahil harf. Maka alasan binanya isim terbatas, terkurung menurut pendapat musannif, ada khilaf di sana. Adapun menurut pendapat musannif, sebab binanya satu isim adalah karena keserupaannya dengan huruf, dan ini yang sahih. Ini mazhabnya Sibawai, tujuh Abu Ali Al-Farisi. Ya. Yang lain mengatakan ada pendapat-pendapat yang lain di sana karena keserupaan dengan fi'il, tapi itu dibantah, ada bantahannya. Disebutkan oleh Syaikhawan Muhyiddin dalam Ta'liqat Audhul Masalik, ada di situ. Ada yang mengatakan ada mutarkib, ini juga baif juga. Yang sahih ya, sebab mabdinya satu isim adalah keserupaannya dengan huruf, satu sebab saja. Keserupaan dengan huruf. Yang lain mengatakan ada sebab yang lain, keserupaan dengan fi'il, dia tidak ditarkib tapi di lemah. Yang sahih ini cuma satu ini. Keserupaannya dengan huruf. Semua isim-isim yang mabni itu alasannya karena keserupaan dengan huruf. Ada dalam hal lafadznya atau yang berkait dengan lafadznya ataupun maknanya, akan dirinci nanti di sini. Thumma nawwa' al-musannifu wujuh al-shabah fil baitain al-lazain ba'da hadha al-bait wa hadha qaribun min madhhab Abi Ali al-Farisi haythu ja'ala al-bina'a munhasiran fi shabahi al-harfi aw ma tadammana ma'nahu. وقد نص سيبويه رحمه الله تعالى على أن علة البناء على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف إلى شبه الحرف. وممن ذكره ابن أبي الربيع. Kemudian musannif nawa'a menyebutkan macam-macam sisi keserupaan ya dalam dua bait yang setelah ini. Wahada qarib, dan ini pendapat yang mengatakan bahwasanya mabniya isim karena sebab serupanya dengan huruf adalah mazhab yang dekat dengan mazhabnya Abi Ali Al-Farisi, di mana beliau Abu Ali Al-Farisi menjadikan bina itu terkurung hanya pada keserupaan dengan huruf, ataupun yang tadammana makna, mengandungi makna huruf. Dan Sibawai telah menegaskan bahwa illah binanya isim seluruhnya kembali kepada syabahil harf, keserupaan dengan huruf. Ya. Wa mimman dzakarahu Ibnu Abi Rabi', di antara yang menyebutkannya adalah Abu Ibnu Abi Ar-Rabi'. Oh, di sini ada juga ya disebutkan di sini. Catatan kaki nomor 2 ini. Nah, saya Muhammad Muhyiddin ada. Tinggal dibaca. Tapi yang rajih itu. Belum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? كشابه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا. Ini rincian dari sisi-sisi keserupaan antara isim dengan fi'il yang karenanya isim menjadi mabni. Seperti beliau tidak menghasar, ya, hanya menyebutkan beberapa yang penting. Ya. Kasyabah al-wad'i fi ismai ji'tana, seperti adanya keserupaan dari sisi peletakan. Ya, fi ismai ji'tana, pada dua isim yang ada pada ji'tana, ta dan na. Ta dan na ini isim kan? Mabni. Kenapa? Karena dari sisi peletakan menyerupai peletakannya huruf. Di mana hukum asal huruf diletakkan di atas satu atau dua paling banyak dari huruf. Satu atau dua huruf itu huruf. Ya. Kalau ada isim yang dia diletakkan di atas satu atau dua huruf, maka dia mabni karena keserupaan wad'i dengan huruf. Syabil wab'i fi sma'jitana, ya rabnya seperti biasa. Iya. Dia jar majrur, ya, muta'alliq bi mahdhuf khabar. Mubtada mahdhuf taqdirnya wa dzalika kainun kasyabah. Wal ma'nawi fi ma tawafi huna, dan keserupaan, ya, dan keserupaan makna pada semisal mata dan semisal huna, mata mabni. Bukan karena sisi peletakannya, karena mata tiga huruf dari sisi peletakannya. Ya, huna juga mabni, bukan dari sisi peletakan. Ya, karena kembalinya kepada makna akan disebutkan nanti. Ya. Alamat apa? Hah? Sisi dinanya kenapa mata? Hah? Udah belajar katanya ya? Masih bisa gitu. Atau sudah belajar semua ini? Ya. Apa? Apa? Iya, apa? Nanti sudah belajar. Ya, sudah nanti. Ya, wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Cuma fi mata wa fi huna. Sebutkan di situ. Ya, i'rabnya sebagai na'at. Dari al ma'nawi. Wa kana yabatin 'anil fi'li bila, ya, yang pertama keserupaan dari sisi peletakan, yang kedua dari sisi makna, ketiga wa kana yabatin 'anil fi'li bila ta'assur, menggantikan fi'il, ya, isim ini menggantikan posisi fi'il bila ta'assur, tanpa dia bisa dipengaruhi. Fi'il kan seperti itu, ya, nanti akan datang, ya, penjelasannya. Wa kaftiqarin usila, dan seperti kebutuhan yang usila, mendasar kepada sesuatu yang melengkapinya. Empat di sini, empat sisi keserupaan yang karenanya isim itu menjadi mabni, dan di sana ada sisi-sisi yang lain yang tidak disebutkan oleh beliau di sini, ditambahkan oleh yang lain dua atau lebih. Ya. Iftiqarin usila, iftiqarin isim majrur, usila sifat dari iftiqar. ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع. مصنف ابن مالك رحمه الله menyebutkan pada dua bait ini sisi-sisi keserupaan isim dengan fi'il pada empat tempat, pada empat sisi. فالأول, yang pertama, شبهه له في الوضع, keserupaan isim dengan huruf في الوضع, dari sisi peletakan. كأن يكون الاسم موضوعا على حرف, seperti isim itu diletakkan di atas satu huruf. Kata seperti ta pada dorobtu, dorobta, dorobti. Atau ala harfain, ataupun di atas dua huruf seperti na. Pada contoh akraman, akramna. Wa ila thalika asyara biqawli, kepada ini musallif mengisyaratkan dengan ucapannya fismai ji'tana. Ya, keserupaan yang sifatnya wab'i pada dua isim yang ada pada jitana, ya, ta dan na, dua isim yang mabni karena serupa dengan huruf di mana dia diletakkan di atas satu atau dua ejaan atau huruf. Fatta, fatta'u fi jitana ismun, maka ta pada contoh jitana isim li'annahu fa'il, karena dia fa'il, wa huwa mabni, dan dia mabni. Li'annahu ashbahal harfa fil wad'i, karena dia menyerupai huruf dalam peletakan. Fi kaunihi ala harfin wahid, di mana dia di atas satu huruf diletakkannya. Demikian pula na ismun li'annaha maf'ul, karena dia maf'ul, yang namanya maf'ul isim. Wa hiya mabni, dan dia mabni juga li syabahihi bil harf, karena dia menyerupai huruf fil wad', dari sisi peletakan. Fi kaunihi ala harfain, di mana dia diletakkan di atas dua huruf. Di sini juga ada catatan kaki bagus tuh. Cuma panjang kalau dibaca semuanya. Hukum asal dari diletakkannya huruf adalah di atas satu huruf hijaiyah. Ya, seperti ba, ta, dan yang semisalnya. Atau di atas dua huruf hijaiyah. Ya, yang keduanya huruf mad, lin, la, ma. Sedangkan hukum asal pada isim diletakkan di atas tiga huruf atau lebih. Ya. Kalau ada huruf yang dia tersusun lebih dari dua huruf hijaiyah, seperti apa inna, laita, ثم لعل maka dia berarti keluar dari hukum asalnya. Dan sebaliknya kalau ada isim yang dia kurang dari sisi peletakan dari tiga huruf na ta, maka dia juga keluar dari hukum asalnya. Nah, apa yang keluar dari asalnya dari huruf-huruf maka dia menyerupai isimnya. Dan sebaliknya apa yang kurang dari dua huruf dari isim maka dia menyerupai huruf. Tapi bedanya kalau ada huruf menyerupai isim dari sisi peletakan tidak menjadi mu'rab, tapi kalau ada isim menyerupai huruf dari sisi peletakan menjadi mabni. Ya. Yang ini tidak berpengaruh, yang ini berpengaruh. Ya, di situ antum tinggal baca. Ya. Ah, sekarang bagaimana dengan isim yang dia secara zahir tersusun dari dua apa? Ajaan seperti abun, akhun, mu'rab atau mabni itu? Abun, akhun, ja'a abun, ra'aitu aban, marartu bi abin, mu'rab atau mabni? Mu'rab. Ya, kenapa? Padahal dia secara zahir tersusun dari dua huruf. Ya. Kenapa? Karena di sini syabahnya, sisi keserupaannya itu arid saja, sewaktu-waktu saja. Karena asal dari abun adalah abawun, ahun, ahawun, asalnya dari tiga huruf. Ya, ini tampak ketika dimusanakkan. Ya, dimusanakkan jadi abawani, ahwani. Kemudian wasani, ya, paham ya sisi keserupaan yang pertama yaitu dari sisi al-waba', letakannya menyerupai huruf. Wasani syabahul ismi lahu fil ma'na. Keserupaan isim terhadap huruf dalam hal makna. Wa huwa qisman. Dan itu ada dua macam. Ahaduhuma ma asbaha harfan mawjudan. Yang pertama, keserupaan dalam hal makna adalah isim yang dia menyerupai huruf yang ada. Huruf yang ada. Seperti tadi. Sudah. Mata yang disebutkan tadi. Wa tsani ma asbaha harfan ghair mawjudin. Yang kedua, isim yang dia menyerupai huruf yang tidak ada. Ya. Aneh mungkin yang kedua ini ya. Yang pertama, isim yang dia menyerupai huruf yang ada, yang kedua isim yang menyerupai huruf yang tidak ada. Iya. Fa mitsalul awwal, nah contoh yang pertama dari isim yang menyerupai huruf yang ada adalah mata. Mata ini isim. Iya. Tapi dia mabni. Kenapa? Karena dia menyerupai huruf dalam hal makna. Fa innaha mabniyatun li syabahiha al-harfa fil makna. Mata mabni karena dia menyerupai huruf dalam hal makna. Fa innaha tustamalu lil istifham, karena mata itu digunakan untuk istifham. Contoh mata taqum, dan juga kadang mata digunakan untuk syarat. Mata taqum akum. Wa fil halataini hiya mushbihatun li harfin mawjudin. Dan dalam dua keadaan ini, apakah mata sebagai huruf istifham ataupun mata sebagai harfu syarat, dia telah menyerupai huruf yang ada. Li annaha fil istifham, karena mata pada istifham seperti mata taqum itu kedudukannya seperti hamzah, seperti ataqum. Wa fi syarat, dan pada syarat mata taqum akum itu menyerupai in. Nah itu yang menyebabkan mata mabni. Dalam dua keadaan ini dia mabni karena dalam dua keadaan ini juga menyerupai huruf yang ada. Wa misalu tsani, contoh yang kedua itu apa? Isim menyerupai huruf yang tidak ada. Seharusnya ada gitu. Cuma tidak ada. Wa misalu tsani, macam yang kedua, fa innaha mabniyatun. Ini ada faedah juga nanti insyaallah. Yang tadi berkaitan yang sebelumnya. Nanti kita benar dulu. Wa misalu tsani huna fa innaha mabniyatun li syabahiha harfan kana yanbaghi an yudha' fa lam yudha'. Ya, contoh yang kedua dari isim yang dia mabni karena menyerupai huruf yang tidak ada yang seharusnya ada adalah huna. Huna itu apa? Isim isyarah. Fa innaha mabniyah, dia huna mabni li syabahiha harfan, karena dia menyerupai satu huruf. Kana yanbaghi an yubu i'rabnya apa kana, tengah setelahnya, hah, sebagai sifat. Ya, barusan kita lewatkan penjelasannya dalam fadil i'rab itu ya. Ya, kalau ada satu jumlah yang tidak dituntut secara lazim oleh sebelumnya, kemudian datang setelah yang nakirah mahdhah, hal fa innaha mabniyatun li syabahiha harfan, maka dia huna mabni karena menyerupai sebuah huruf yang seharusnya diletakkan oleh orang Arab, falam yubu, tapi tidak diletakkan. Ya, wa dzalika li anna al isharata ma'nan min al ma'ani, yani demikian dikarenakan isyarah adalah satu makna dari makna-makna yang haqquha, maka haknya an yubu laha harfun yadullu alaiha, seharusnya diletakkan untuk makna ini, makna isyarah, sebuah huruf yang menunjukkan kepadanya. Kama wabu'u linnafi, sebagaimana mereka orang Arab meletakkan huruf nafi ma untuk nahi la, untuk tamani laita, untuk taroji la'alla, ya, dan semisal itu semuanya ada huruf-huruf ma'ani. Tapi ketika huruf isyarah enggak ada, berarti harusnya ada, ditakdirkan ada atau seharusnya ada, ya. Ha, fa bunyat asma'ul isyarah, maka isim-isim isyarah seluruhnya mabni karena keserupaannya fil makna, dalam hal makna dengan huruf yang muqaddar. Ya, harusnya ada. Ya, meskipun sebagian menganggap takalluf yang seperti ini sehingga membawa kepada ilah yang lain, yaitu dia menyerupai al. Ya, nanti akan kita baca di sini. Cuma Syaikh Muhammad Muhyiddin pula menyerupai merujikan yang ini juga. Ya, nomor 1. Sudah dipahami ini ya. Jadi huna itu mabni kenapa? Karena dia menyerupai satu huruf dalam hal makna. Hanya saja huruf ini belum diletakkan, harusnya diletakkan. Karena makna-makna itu hukum asalnya diletakkan dengan huruf-huruf tadi. Penafian dengan la, tamani laita, taraji la'ana ila akhirih. Katanya naqala Ibnu Fallah an Abi Ali Al-Farisi anna asma' al-isyara mabniyatun li'annaha min haythul ma'na ashbad harfan mawjudan wa huwa al-ahdiyah fa innaha tushiru إلى معهود بين المتكلم والمخاطب ولما كانت الإشارة في هنا ونحوها حسية وفي العهدية ذهنية لم يرتضي المحققون ذلك وذهبوا إلى ما ذكره الشارح من أن أسماء الإشارة بنيت لشابهها في المعنى حرفا مقدرا. ابن فلاح منوكل تعرف النبتنا أبي علي الفارسي بوثيسي مسي مشارة مبني قال ابن علي الفارسي Kenapa? Karena di anha isim isyarah dari sisi makna menyerupai huruf yang ada katanya, bukan huruf yang tidak ada. Sebagian memilih yang ini karena enggak takalluf katanya. Tapi ini Syaikh Muhammad Muhyiddin sepertinya merujikan apa yang dirujikan oleh Ibnu Aqil. Apa itu huruf yang ada yang isim-isim isyarah itu menyerupainya, yaitu al-ahdiyah. Al-ahdiyah. Lil-ahd apa di sini? Hah? Ya zihni atau ya zikri juga. Fa innaha tushiru ila ma'hudin, sesungguhnya alif lam al-ahdiyah mengisyaratkan kepada ma'hud, sesuatu yang maklum sudah diketahui. Bainal mutakallimi wal mukhatab, di antara si pembicara dan yang diajak bicara. Itu kan alif lam idhuma fil ghar. Mutakallim paham, yang diajak bicara pun paham. Ya. Ayat ini menyerupai ini, isim-isim isyarah itu mabni, menyerupai al-ahdiyah. Walamma kanatil isyarah fi huna wa nahwiha, ayat ini, hanya saja sisi kelematannya ini. Dikarenakan isim isyarah yang ada pada huna, dan misalnya, hisiyah, ya kan, di sini hisiyah. Ya. Wa fi al-ahdiyah zihniyah, sedangkan isyarah yang dicakupi oleh al itu ahdiyah, sesuatu yang maklum di benak. Maka lam yartadi al-muhaqiquna dzalik, para pentahqiq tidak rela dengan alasan Abu al-Farisi ini. Wa dzahabu, sehingga mereka berpendapat kepada apa yang disebutkan oleh Asy-Syarih bahwasanya isim-isim isyarah dimabnikan karena keserupaannya dalam hal makna dengan huruf yang muqaddar. Ah itu. Jadi sekarang bahas tentang ladun, Tadi kan disebutkan sebelumnya ada bahasan ayun tuh. Ayun di situ ada keserupaan ya dengan apa? Dengan huruf, tapi huruf mudni. Iya kan? Keserupaan dengan huruf itu dalam hal apa? Ayun tadi makna, iya kan? Apa? Istifham atau apa? Syarat. Tapi dihalangi ini oleh idhofah. Oleh mulazamatuhu al-idhofah. Iya kan? Karena al-idhofah min khususiyati madza? Al-asma. Terus bagaimana dengan ladun? Ya, ladun kan menyerupai apa melazimi apa? Idhofah kan? Min ladun hakimin alim, min ladun ila akhirih. Terus kenapa ladun di sini mabni gitu? Katanya kalau yang melazimi idhofah itu mu'rab, karena idhofah itu min khususiyati al-isim. Terus ladun kenapa mabni? Perlu dibaca enggak ini? Hah? Dan enggak usah. Perlu. Jawabannya adalah yang pertama, bahwasanya lil Arab fi ladun lughatain. Orang Arab dalam hal ladun ada dua lughah. Yang pertama i'rab mu'rab. Ya. Wa hiya lughatu Qais, ini adalah bahasanya Qais. Wa 'ala hadha yasqut hadha su'al, atas hasil ini gugur soal ini. Ya. Wa yusbih kalamun nuham mustaqiman, berarti benar ucapannya ahli nahwu bahasanya idhafah itu min khususiyati al-ism. Yang kedua, lugha yang kedua, ini bina. Ini lughatu 'amah al-Arab. Bahasanya kebanyakan orang Arab. Iya. ويعتذر عن هذه اللغة بأن هؤلاء قد وجدوا في لدن شبه للحرف أه. Dikasih uzur lugha ini yang mengatakan ya mabni, karena mereka mendapati pada ladun ada sisi keserupaan dengan huruf dari sisi lafaz. Karena mereka orang Arab terkadang ya mengatakan pada ladun, ladun dengan dua huruf lam dan dal, bukan dengan nun. Ya. Mendapati seperti itu, ladun tulisannya lam dengan dal saja. Ya. Itu dari sisi lafaz ada keserupaan dengan huruf karena dia terkadang ditulis dengan lam dan dal saja, ladun. Sebagaimana mereka pun mendapati pada ladun sisi keserupaan yang sifatnya maknawi. Karena tadi kan sisi keserupaan serapa? Lafaz. Yaitu dia terkadang didapati ladun tanpa nun. Ya, kemudian ada sisi keserupaan maknawi dengan huruf. Karena dia ladun diletakkan untuk makna yang nisbi. Ya, makna yang nisbi yaitu awalul ghoya fi zaman awil makan. Awal. Dari satu tujuan dari tempat ataupun waktu. Nah, dari sini ada keserupaan ya dalam hal penggunaan. Ya, wa wajadu fiha syibhan, dan mereka mendapati pada ladun sisi keserupaan dalam hal penggunaan. Ya, syibul si'mali ada nanti disebutkan juga. Ya, wa huwa luzumu si'mali fi wajhin wahid, dari sisi dia melazimi dalam penggunaan hanya satu sisi saja. Tidak bisa dia ladun dijadikan sebagai khabar. Famtina al-ikhbar biha aw anha, tidak bisa dikhabari. Tidak pula menjadi khobar. Berbeda dengan inda. Kalau inda ini ya taji fadlah, kadang dia datang fadlah, kadang umdah. Nah, tatkala mereka mendapati ladun qawiyah, qawiyah tasyabah, kuat keserupaannya dengan huruf dari beberapa sisi, maka mereka condong kepada menganggap ya keserupaan ini dan tidak memperhatikan, tidak mengabaikan idhofahnya tadi. Jadi banyak gitu loh. Yang pertama tadi mendapati ladun dari huruf ini mirip huruf, ya. Anda dari sisi makna, ya. Dari sisi makna juga nisbi dia, ya. Yaitu untuk awal dari ghoi, awal dari waktu ataupun tempat. Ya. Kemudian juga disebutkan di sini mendapati keserupaan dalam hal penggunaan, di mana dia melazimi satu penggunaan saja, tidak bisa dijadikan sebagai khobar ataupun mubtada, tidak bisa. Perbedaannya indah, kadang dia fadlah, kadang dia umdah. Ah itu. Jadi ladun inda amatil Arab mabni. Kemudian juga ya ada pembahasan juga terkait dengan hadani dan hatani. Isim apa hadani dan hatani? Isim? Hah? Isyarah juga. Ada khilaf. Ya. Hadani dan hatani. Sebagian mengatakan dia mu'rab karena dia dimusanakan, dan musana adalah ciri khas isim karena dimusanakan maka dia menjadi mu'rab. Yang lain tetap mengatakan dia mabni. Ya, dia tetap mabni. Hanya saja binanya beda ketika rafa dan ketika nasab dan jar. Ya. Dan kata mereka seandainya dimusanna hakikatan hadayani bukan hadani. Hatayani. Hadayaini, hatayaini katanya. Ya, dengan ini maka semua isim isyarah mabni. Karena keserupaan dengan huruf yang muqaddar. Wasalis yang ketiga. Keserupaan yang ketiga yang karenanya isim itu menjadi mabni. Di sini ada catatan kaki juga bagus ini. Yang semisal huna fi ma dzakarna, ini misal huna dari ya di mana dia mabni karena menyerupai huruf muqaddar adalah lada. Ya fa inna hadala 'ala al-mulasaqah, mulasaqah wal qurb ziyada 'ala dzarfiyah. Lada itu menunjukkan kepada mulasaqah. Ya. Menempel wal qurb dekat sebagai tambahan di atas makna dzarfiyahnya. Wal mulasaqah menempel dan dekat di antara makna-makna yang lam tuba atau lam taba al-arabu laha harfan, di antara makna-makna yang belum juga diletakkan oleh Arab hurufnya. Juga ma ta'ajubiyah, dia menunjukkan kepada ta'ajub, hanya saja orang Arab belum meletakkannya untuk ta'ajub satu huruf. Fa yakunu bina kulli wahidin min hadain al-ismaini li shabahihi fil ma'na harfan muqaddara, maka jadilah binanya setiap satu dari dua isim ini ya karena keserupaannya dalam hal makna dengan huruf muqaddar. Fafham dzalik, fahamilah ini. Ada tambahan oleh beliau. Ya. Kemudian wasalis yang ketiga, syabahuhu lahu fin niyaba 'anil fi'li, keserupaan isim dengan huruf dalam hal menggantikan fi'il, dalam hal menggantikan fi'il. Wa adami ta'assur bil amil, dan tidak bisa dia dipengaruhi oleh amil atau tidak bisa bahkan dimasuk oleh amil. Nabi luas hari itu tidak bisa dimasuk oleh amil. Wa dhalika ka asma'il af'al, seperti isim-isim fa'il, contohnya daraki zaidan, adrik zaidan, kapai zaid. Daraki di sini mabni, ya daraki mabni. Kenapa? Lishabahihi bil harfi fi kauni ya'mal wa la ya'mal fihi ghairuh. Karena keserupaan daraki dan yang semisalnya. Ya, dari isim-isim fi'il amr. Dengan huruf, keserupaannya dengan huruf dalam hal dia beramal. Ya, beramal menasobkan maf'ul, merafakan fa'il, mustatir situ, ujuban. Tapi wa la ya'mal fihi ghairuh, yang lain tidak bisa beramal padanya. Ya, seperti halnya fi'il. Ya, fi'il yang madhi. Kama anna al-harf kadzalik, sebagaimana huruf pun demikian. Di sini ada faedah. Isim fi'il selama dia dimaksudkan maknanya, tidak bisa dia dimasuki oleh amil sama sekali. Kalau dimaksudkan apa? Maknanya. Apalagi beramal padanya yang lain. Ungkapannya asy-syarih seperti ungkapan ahli nahwu yang lain. Ya. Yaitu tuhima anal awamil, difahami bahwasanya amil qad tadkhul alaihi, bisa masuk atau mungkin bisa masuk kepadanya. Walakinna la tu'assir fi, tapi dia tidak berpengaruh padanya. Ucapan musannif di atas ya. Fin niyabah 'anil fi'li, menyerupai huruf dalam hal menggantikan fi'l, wa adami ta'assur bil amil, dan tidak bisa dipengaruhi oleh amil. Berarti mungkin masuk amil tapi tidak berpengaruh. Iya kan? Ini ada kritikan di sini. Fa kana al-aula, maka yang lebih utama an yaqul, untuk beliau berkata wa la yadkhulu 'alaihi 'amilun aslan, tidak bisa dimasuki oleh amil sama sekali. Sebagai ganti dari wa la ya'mal fi ghairuh. Iya. Wa la ya'mal fi ghairuh. Wa qauluna ma dama maqsudan minhu, ucapan kami selama fi'il tersebut dimaksudkan maknanya, menghendaki dengan ini isyarah kepada bahwasanya isim fi'il apabila lam yuqsad bihi makna, tidak dikendaki maknanya, lafadznya saja dikendaki, maka amil bisa masuk padanya. Seperti ucapan Zuhair di sini, wala ni'ma hasyu dir'i anta idza du'ita nazali walujja fi dhu'ri. Di sini saja mana? Nazali, ada irobnya enggak dalam, ada mahalnya enggak nazali sini? Ada. Sebagai apa? Idza du'iyat nazali. Nah, wa ila du'iyat. Kenapa? Karena dimaukan lafadznya. Ya. Ya, sebaik-baik hashwid dar' orang yang mengenakan baju besi dalam medan perang engkau. Idza du'iyat, apabila diseru, nazali. Dimaukan lafadznya, apabila diucapkan nazali. Naibul fa'il dia. Ada mahal dalam i'rab. Ya, mahalnya rafa. Bisa dimasuk oleh amil. Ya. Ya. Wa ihtaraza biqawlihi bila ta'assur 'an manaba' 'anil fi'li wa huwa muta'assir bil 'amil. Dan beliau Ibnu Malik berjaga-jaga dengan ucapannya bila ta'assurin. Ya, dalam matan disebutkan wa kan niyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin, seperti satu isi menggantikan fi'il tanpa dia ta'assur, dipengaruhi oleh amil. Itu kan seperti itu keadaannya, huruf-huruf. Dia bisa menggantikan dari fi'il, tapi dia tidak bisa dimasukkan oleh amil. Jadi laita menggantikan apa? Fi'il yang digantikan? Laita atamanna. Ya, la'alla. Ya, tarajja. Ya, tapi tidak bisa amil masuk padanya. Tidak ada mahal di dalam i'rab. Ya. Tadi keliru ya, kalau serupan dengan fi'il sih tadi, huruf ya. Ya. Tadi ke fi'il tadi yang ngomong ya, keliru kalau fi'il tadi. Ya. Saya ulangi, jadi daraki ini mabni karena dia menyerupai huruf. Dalam hal dia, ya'mal wala ya'mal fi, beramal pada yang lainnya tapi tidak bisa beramal yang lainnya padanya. Sebagaimana huruf pun demikian, bukan fi'il tadi yang saya sebut fi'il, keliru ya. Jadi isi keserupaan yang ketiga intinya adalah bahwasanya isim itu dia mabni ketika dia menyerupai huruf dalam hal ya menggantikan dari fa'il dan tidak bisa dimasuki amil. Ya, seperti tadi laita. Itu kan menggantikan dari fi'il. Ya atamanna. Mana ya saya perangan-angan dan amil tidak bisa masuk padanya. Kalau ada ya isim yang seperti itu kondisinya, maka dia juga mabni kayak daraki. Dia menggantikan fi'il kan? Adrik. Kemudian amil bisa enggak masuk padanya? Ila adrik, min adrik, ja'a adrik. Atau bukan adrik, daraki. Ila daraki, enggak bisa. Tadi saya sebut salah fi'il, kan fi'il ya. Serupa fi'il keliru, bukan serupa dengan fi'il. Kalau fi'il ada yang mu'rab. Ada yang belum paham? Musannif berjaga-jaga dengan ucapannya bila ta'asur amma naba 'anil fi'li wa huwa muta'assir bil 'amil darban zaidan fa innahu na'ibun manaba idrib wa laysa bi mabni. Musannif berjaga-jaga dengan ucapannya bila ta'asur dari isim yang dia menggantikan dari fi'il, seperti huruf, perhatikan menggantikan dari fi'il, tapi wa huwa muta'assir bil 'amil, terpengaruh oleh 'amil. Ya. Jadi kalau sekedar menggantikan dari fi'il tidak menyebabkan dia mabni. Harus ditambahkan padanya yang kedua. Tidak bisa dimasuki amil. Tidak bisa dipengaruhi oleh amil. Karena ini yang menyebabkan huruf itu. Ya mabni. Atau ini keadaannya huruf. Contoh borban zaidan. Borban zaidan. Borban. Di sini menggantikan fi'il kan. Maknanya kan. Pukullah zaid. Tapi ada enggak amilnya? Yang meramal pada dorban ada. Fa innahu naib mana ba idrib. Sungguhnya dia dorban menggantikan tempatnya idrib. Berarti kan dia menggantikan posisi fi'il. Walaysa bimabni. Tapi dia tidak mabni. Mu'rab mansub. Nasar maf'ul mutlaq. Lita'assurihi bil'amil. Karena dia terpengaruh oleh amil. Fa innahu mansubun bil fi'lil mahdhuf. Karena dia mansub dengan fi'il yang mahdhuf. Idrib dorban. Ya. Bi khilafi daraki. Berbeda halnya dengan daraki. Fa innahu wa in kana naiban. Sungguhnya dia daraki meskipun naiban. Dari adrik, tapi dia falaysa muta'assiran bil amil, tidak bisa terpengaruh oleh amil, bahkan amil tidak bisa masuk padanya. Ya, nah itu Kis yang ketiga. Apabila ada isim yang menyerupai fi'il, di mana dia menggantikan makna fi'il dan tidak bisa dimasuki amil, maka dia isim tersebut mabni, sebagaimana huruf mabni. Sini saya tengahkan juga. Ma dzakara min anna qala al-muradi tanbihun ma dzakara min anna asma al-af'ala tata'assar bil 'awamil la lafzan wa la mahallan huwa madhhab Abi al-Hasan al-Akhfash wa man wafaqahu 'alayh wa 'alayhi bana an-nazim. Ada khilafnya ya. Apa yang telah disebutkan bahwasanya isim-isim fi'il ya la tata'assar bil 'awamil, tidak terpengaruh oleh 'amil, la lafzan wa la mahallan, tidak pada lafaz, tidak pula pada mahalnya, adalah madhhabnya Abu al-Hasan al-Akhfash. Dan yang bersamanya juga dibangun di atas pendapat ini An-Nazim Ibnu Malik. Dinisbahkan pula wa nasaba Abu Ali Al-Farisi fil Idhah ila al-Jumhur, pendapat ini dinisbahkan oleh Abu Ali kepada pendapatnya Jumhur. Qala al-Ashmuni, al-Ashmuni berkata bisya'ni asma'il af'al, tentang perkara isim-isim fi'il, innaha ta'mal niyabah 'anil af'al, isim-isim fi'il beramal menggantikan dari fi'il-fi'il. Walai amal ghairuha fiha, dan yang lainnya tidak bisa beramal padanya. Bina'an ala sahih, dibangun di atas pendapat yang sahih, min anna asmal af'al la mahalalah min al-i'rab. Nih, dibangun di atas pendapat bahwa isim-isim fi'il tidak ada mahal dalam i'rab. Wa hasilu ma zakarah, ini kata kesimpulannya. Wa hasilu ma zakarahu al-musannif anna al-masdar al-mawdu'a mawdi' al-fi'li wa asma' al-af'ali ishtaraka fi an-niyabah manab al-fi'li. لكن المصدر متأثر بالعامل فعرب لعدم مشابهته الحرف وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل فبنيت لمشابهته الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به. Hasil simpulan dari apa yang telah disebutkan oleh musannif adalah bahwasanya masdar yang diletakkan pada tempatnya fi'il, masdar yang diletakkan pada tempatnya fi'il, dan isim-isim fi'il ada sisi keserupaan. Ishtaraka fi niyabah manabal fi'li, bersekutu, sama-sama menggantikan tempatnya atau posisinya fi'il. Iya, itu. Ini jadi beliau hendak mengaitkan hubungan antara masdar atau maf'ul mutlak dengan apa? Isim fi'il. Ada kesamaan, yaitu dalam hal menggantikan posisi fi'il. Dorban Zaidan menggantikan idrib. Ya, daraki Zaidan adrik. Hanya saja bedanya masdar itu mutaatsir bil amil, terpengaruh oleh amil. Fa'uriba, maka dia di'rab, karena tidak ada keserupaan dia dengan huruf. Sedangkan isim-isim fi'il tidak terpengaruh oleh amil. Iya. Maka dia dimamlikan karena keserupaannya dengan huruf. Dalam hal bahwasanya dia isim fi'il itu na'ibah, menggantikan dari fi'il, dan wa ghairu mutaatsir bi, tidak terpengaruh oleh apa? Amil. وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن الأسماء على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب والمسألة خلافية وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال. Apa yang disebutkan oleh musannif itu Ibnu Malik dibangun di atas pendapat bahwasanya isim-isim fi'il itu tidak ada mahal dalam i'rab, dan masalahnya ada khilaf. Di sini ada catatan kaki bagus juga. Wa sanadzkur dzalika fi bab asma' al-af'al, akan kami sebutkan permasalahan ini pada bab isim-isim fi'il. Saya baca cepat ya. Idza qala, idza qulta, apabila kamu berkata hayhata zaidun, hayhata zaidun, misalnya sebagai contoh, falil ulama'i fi arabi thalathatu ara. Kalau kamu berkata hayhata zaid, itu menggunakan isim fi'il hayhat bermakna ba'uda, maka ada tiga sisi i'rab di sisi para ulama. Ada tiga pendapat dalam i'rabnya. Yang pertama mazhabnya al-Akhfash, dan ini yang sahih katanya, yang dirajihkan oleh jumhur ulama ahli nahwu, yaitu bahwasanya hayhat i'rabnya isim fi'il madhi, اسم فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. اسم الماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. Ini droji, tidak ada mahalnya i'rab. Zaidunya fa'il marfu' bidhammah. Kalau bidhammah berarti apa? Memilih pendapat bahasa i'rab itu adalah apa? Perkara yang apa? Ma'nawi hissi, hissi. Ya, wa hadha ar-ra'yu huwa alladhi 'alayhi qawlun nadhim. Pendapat ini adalah pendapat yang ucapannya an-nadhim dibangun di atasnya. Yaitu bahwasanya sebab bina ya pada isim-isim fi'il adalah karena dia menggantikan dari fi'il dan tidak terpengaruh oleh amil. Ya, la malfudun bihi wa la muqaddar. Ya. Tadi yang telah disebutkan di atas. Tidak secara lafaz ataupun secara takdir, mu'rab tidak. Ya. Mabni dia. Wasan yang kedua adalah ra'yu sibawaihi, pendapat sibawaihi bahasa hayhat mubtada mabni 'alal fath fi mahalli raf'in. Ya. Fa huwa muta'assir bi 'amil ma'nawi, berarti dia terpengaruh oleh 'amil, ya kan? 'Amil ma'nawi itu apa? Ib al-ibtida. Zaid fa'il saddama sadda al-khabar. Zaidnya fa'il saddama sadda al-khabar, itu mazhab yang kedua. I'rab mubtada dimasuki 'amil ibtida. Yang setelahnya adalah fa'il saddama sadda al-khabar. Yang ketiga ra'yu al-mazuni anna hayhat maf'ul mutlaq li fi'lin mahdhuf min ma'nahu wa zaidun fa'ilun bih. Pendapatnya al-mazuni bahasa hayhat maf'ul mutlaq bagi fi'il yang mahdhuf dari yang semakna dengannya. Zaidnya fa'il, maknanya hayhat apa? Ba'uda. Zaidun fa'ilnya. Seolah-olah engkau ketika mengucapkan hayhat zaidun seperti ba'uda, bu'dan zaidun. Jauh, sejauh-jauhnya zaid. Gitu loh. Fahadha muta'asir bi'amil. Berarti di sini hayhat terpengaruh pula oleh amil. Karena ini maf'ul mutlak. Ada amilnya. Amil yang lafzi berarti. Yang mahzuf. Dibuang dari kalam. Walajri kalamun nazim ala wahid min hadainil qawlaini thani wa thalih. Hanya saja ucapannya nazim tidak berjalan di atas pendapat dua pendapat ini. Yang kedua dan ketiga. Wa illatu binail ismil fi'li ala hadainil qawlaini tabammunu aghlabi alfadih. Wa yal alfad adala ala al-amr minhu. Ma'anan ya la ma'na ya lamul amr wa sairuhu mahmulun alayhi yani anna isma al-fi'l ala hadain ar-ra'yain ashbah al-harfa shibhan ma'nawiyan ya la niyabiyan ya cukup dah, waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Dapat berapa bait ini? Hah? 2 ya. Insyaallah mungkin kan tiap hari diulang 2 2 2. Ya, sambil tadi terus diperhatikan i'rabnya dan juga maknanya diulang-ulang. Ya. Ini banyak para ulama yang mereka berdalil dengan ini Ibnu Malik ya, dalam ceramahnya itu tentang pembahasan akidah masuk juga sama kawal Ibnu Malik. Ya. Itu sering kita dengar. Sehingga antum hafalkan. Ya. Mumpung masih sedikit kalau sudah banyak perat. Terus setiap hari diulang-ulang sambil nyapu atau sambil nyuci piring. Ya. Itu asik kok. Ya. Ya. Ya, subhanallah wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.